Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pagi ini kita akan mulai belajar syarhu al-manzumah al-baikuniyah, syarhu al-manzumah al-baikuniyah. Ya, syarhu al-manzumah al-baikuniyah, syarhu al-manzumah al-baikuniyah ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita mulai dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fahadhihi muqaddimatun fi 'ilmi mustalahil hadith. Ini adalah muqaddimah dalam pada ilmu mustalah hadis. Al-mustalahu, mustalah, ilmun, satu ilmu. Yu'rafu bihi, yang diketahui dengannya, ahwalur rawi wal marwi, keadaan-keadaan rawi, perawi, dan yang diriwayatkan. Min haythul qabulu warraddu, dari segi al-qabulu, diterimanya, warraddu, dan ditolaknya. Ya, ini definisi al-mustalah. Ilmun yu'rafu bihi ahwalul rawi wal marwi min haythul qabulu warraddu. وفائدة علم المصطلح. فائدة علم مصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية, yaitu tanqiyah, pembersihan al-adillatil hadithiyati, dalil-dalil yang berupa hadis dan sifatnya hadis. Ya, bukan Quran, tetapi dalil berupa hadis. وتخليصها مما يشوبها, dan pembebasannya dari hal-hal yang mencampurinya, menodainya. Ya, jadi ilmu inilah yang menyaring, ya, sehingga terbebas dari hal-hal yang mencampurinya, yang menodainya, dan menjadi bersih hal-hal yang menodai, ya, min da'afin wa ghairi, berupa kelemahan dan selainnya, sehingga jadi tampillah hadis itu bebas dari noda-noda tersebut dan bersih sebagai sebuah hadis yang benar-benar itu hadis, yang benar-benar merupakan hadis yang diriwayatkan, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Liutamakkana min al-istidlali biha. Liutamakkana min al-istidlali biha, sehingga bisa berdalil dengannya. Ya. Sehingga bisa berdalil dengannya. Karena sudah diketahui bahwa itu benar-benar hadis yang tsabit, yang benar. Bukan riwayat yang lemah gitu. Agar bisa beristidlal dengannya. Li'anna al-mustadilla, karena sesungguhnya orang yang berdalil, orang yang berdalil bisunnati, dengan sunnah, maksudnya dengan hadis, yahtaju dia, orang yang berdalil dengan hadis itu, butuh ila amrayni huma, butuh kepada dua perkara. Ya, perhatikan, orang yang berdalil dengan suatu hadis, ya, butuh kepada dua perkara. Huma, yang kedua perkara itu, al-awwal, yang pertama, thubutuha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran riwayat hadis itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kecilkan sedikit volume. Nah, kebenaran riwayat hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Cek tadi bagus. Kecilkan sedikit. Nah. Lagi tambah. Enggak sampai pecah gitu. Ah, seperti ini. Nah. Afani, yang kedua, thubutu dalalatiha 'alal hukmi, kebenaran dalalah penunjukan riwayat hadis itu, 'alal hukmi, atas hukum itu. Ya. Jadi jika al-mustadil bisunnah, orang yang berdalil dengan sunnah Nabi dalam hadis, maksudnya hadis, ternyata, yakni dia ingin berdalil dengan hadis itu, ternyata itu tidak benar riwayat itu dari Nabi SAW, ya kan, berarti keliru dia. Atau hadis itu benar, riwayat itu dari Nabi SAW, sabit, benar dari Nabi SAW, tetapi ya, hadis itu ternyata tidak benar menunjukkan hukum yang dia sebutkan, yang dia inginkan. Jadi dua ini harus ada. Pertama, kebenaran riwayat itu dulu dipastikan. Ya. Nah, inilah faedahnya ilmu mustalah. Karena membahas tentang itu. Nah, tersebut kita belajar tanqiyatul adillah al-hadithiyah wa takhlisuha mimma yashubuha min dha'if wa ghair. Liutamakkana min istidlali biha, sehingga bisa berdalil dengannya. Kemudian yang kedua, diteliti kebenaran dalalah penunjukan riwayat hadis itu atas hukum yang diinginkan. Apa benar menunjukkan hukum itu? Yang sampai salah pendalilan. Ternyata hadis itu tidak menunjukkan hukum tersebut. Nah, dua ini yang dibutuhkan oleh seorang mustadil. Tayyib, fatakunul inayatu bis sunnatin nabawiyati amran muhimman. Sehingga inayah, ya, perhatian penjagaan terhadap as-sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi, amron muhimman, menjadi suatu perkara yang penting. Ya, li'annahu yambani 'alaihi amrun muhimmun. Li'annahu, karena sesungguhnya perkaranya yambani 'alaiha, terbangun di atasnya, di atas as-sunnah nabawiyah, amrun muhimmun, perkara yang penting. Perkara yang penting dimaksud adalah hukum. Terbangun di atas as-sunnah nabawiyah, perkara penting, apa perkara penting yang dimaksud? Hukum syariat. Yaitu dijelaskan, wa huwa ma kallafallahu bihi al-ibadah min aqaidah wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairi dhalik. Apa amru muhim itu? Sudah saya singkat tadi. Ya, yaitu hukum syariat. Nah, ini lengkapnya ini. Amru muhim itu adalah ma kallafallahu bihi al-ibadah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bebani dengannya hamba-hambanya, min aqaidah, berupa akidah yang wajib diimani, wa ibadatin, dan ibadah-ibadah yang wajib diamalkan, ya, yang disyariatkan untuk diamalkan, wa akhlaqin, dan akhlak-akhlak, ya, yang dengannya seseorang berakhlak, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya dari kandungan-kandungan sunnah nabawiyah. Baik. Yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Masalah-masalah muamalah. Ya, muamalah, hukum jual beli, utang piutang, dan yang lainnya. Nah. Wa thubutu sunnati ila nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtassu bil hadis. Kebenaran sunnah Nabi, yakni hadis Nabi alaihi wasallam. Kebenaran as-sunnah ila Nabi, yakni kebenaran penyandaran sunnah hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran penyandaran sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhtassu bil hadis, khusus dengan hadis, yakni khusus, ya, dengan hadis. Nah, dikatakan ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Nah, ini khusus pembahasannya pada hadis. Li'anna al-Qur'ana nuqila ilaina naqlan mutawatiran qat'iyan. Li'anna al-Qur'ana, karena sesungguhnya Qur'an, nuqila ilaina, dinukil kepada kita, naqlan, dengan penukilan yang bersifat mutawatiran, mutawatir, ya, yakni mutawatir melalui jalur yang banyak sekali, ya, tidak bisa dibatasi jumlah jalur penukilannya, itu mutawatir. Qat'iyan, yakinian, qat'iyan artinya yakinian, meyakinkan, tidak ada keraguannya sama sekali. Lafzun wa ma'nan, baik dari segi lafaz dan makna, baik dari segi lafaz dan dari segi makna. Wa naqalahu al-asaghiru 'anil akabir, dan Quran itu dinukil oleh, ya, orang-orang kecil dari orang-orang besar. Fala yahtaju ila al-bahthi an thubuti. Fala yahtaju ila al-bahthi, bisa juga fala yahtaju ila al-bahthi an thubuti. Ya. Tidak butuh pembahasan mengenai kebenaran riwayatnya. Itu Quran. Ya, yang butuh dibahas mengenai kebenaran riwayat itu penisbahan sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Ya, ini yang dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Baik, ثم علم. Kemudian kita tahu lah anna ilmal hadis, bahwa sesungguhnya ilmu hadis itu yang qasimul qismain, terbagi menjadi dua. Ilmu hadis terbagi menjadi dua macam. Ya, perhatikan baik-baik dua macam ini. Dan dihafalkan, ya. Yang pertama, al-qismul awwal ilmul hadithi riwayatan, al-thani ilmul hadithi dirayatan. Yang pertama adalah ilmu hadith yang bersifat riwayah, yang kedua ilmu hadis yang bersifat dirayah. Naam. Fa ilmu al-hadis riwayatan. Ilmu hadis yang bersifat riwayah yabhathu amma yunqalu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas, ya, mengupas, amma yunqalu, tentang apa-apa yang dinukil, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aqwalihi, berupa ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Nabi. Wa ahwalihi, keadaan-keadaan Nabi. Ya, tiga. Aqwali, af'ali, ahwali. Wa yabhathu فيما ينقل لا في النقل. Dan ilmu hadis yang bersifat riwayah itu membahas tentang apa yang dinukil. Tentang apa yang dinukil. Yang dinukil itu ucapan atau keperbuatan yang sesungguhnya akan datang nanti, ya. Itu makna wa yabhatsu fima yunqal. Kan dijelaskan yabhathu amma yunqalu, gitu. Pembahasannya tentang apa yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wasalam, berupa ucapan-ucapannya, perbuatannya dan keadaan. Jadi pembahasannya adalah seputar apa yang dinukil, apakah ucapan atau keperbuatan atau keadaan. La fin naqli, bukan pembahasannya tentang penukilan, ya, tetapi isi nukilan itu berupa ucapan, perbuatan atau keadaan. Misalnya, contohnya idza ja'ana hadithun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada kita satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innana nabhatsu fihi, maka sesungguhnya kita membahas tentang hadis itu, ya, yang sifatnya riwayah, ilmu hadis riwayah, maka pembahasannya adalah hal huwa qaulun, apakah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ucapan Nabi, sabda Nabi. Au fi'lun, atau itu perbuatannya. Au halun, atau itu keadaannya. Wa hal yadullu ala kada au la yadull, dan apakah hadis tersebut menunjukkan atas demikian atau tidak menunjukkan. Itu hal-hal yang dibahas sebutan itu. Fahadha huwa ilmu al-hadith riwayatan. Inilah ilmu hadith yang maksud riwayah. Ya. Wa mawdu'uhu, dan topik pembahasan ilmu hadith riwayatan al-bahthu fi dhatin nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang dhat, yakni diri. Dhat di sini nafs. Fi dhatin nabi, yakni fi nafsin nabi, tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. وما يصدر عن هذه الذات وما يصدر عن هذه الذات, dan apa saja yang muncul, ya, dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aqwalin, berupa ucapan-ucapannya. Wa af'alin, perbuatan-perbuatannya. wa ahwalin, keadaan-keadaannya. Nah. Wa min al-af'ali, dan termasuk dalam kategori af'al an-nabi, termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan Nabi yang diistilahkan dengan al-iqraru, persetujuan Nabi. Ini kategorinya perbuatan. Ya. Fa innahu yu'tabaru fi'lan. Fa innahu yu'tabaru fi'lan, maka sesungguhnya itu dianggap sebagai perbuatan Nabi meskipun bukan Nabi yang berbuat. Yang berbuat adalah sebagian sahabat, tetapi Nabi menyetujui, tidak mengingkari, maka kategorinya itu perbuatan Nabi, karena Nabi dengan sikapnya menyetujui, itu kan perbuatannya Nabi kan? Yani perbuatan Nabi dengan sikapnya menyetujui. Ya. Baik. Tidak ada pengingkaran dari Nabi, ya. Berarti dengan sikapnya Nabi menyetujui, termasuk perbuatan kategorinya. Wa ammal ahwalu fahiya sifatuh. Adapun keadaan-keadaan, maka keadaan-keadaan itu adalah sifat-sifatnya. Kategorinya adalah sifat-sifatnya. Katuli, seperti ya, tingginya Nabi, tinggi tubuhnya Nabi. Baik, wal qisari, ya, pendeknya. Wal laun, warna, warna kulit. Nah, panjang pendeknya, ya, ini postur tubuhnya bagaimana, tingginya bagaimana, ya, ukurannya. Laun, warna kulit tubuhnya. Wal ghadabi, ya, marahnya. Wal farahi, gembiranya. Wa ma asbah dzalik, dan semisal itu, ya, tertawanya. Tayyib, ya, semisal itu sifat-sifat itu. Jadi ahwal yang dimaksud adalah sifat-sifat Nabi. Jadi topiknya adalah pembahasan tentang zat, yakni nafs an-nabi, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja muncul dari beliau berupa ucapan-ucapan, sabda-sabda, ini jelas. Kemudian af'al, perbuatan-perbuatannya masuk dalam di dalam kategori af'al, yaitu ikrarnya Nabi, persetujuan Nabi, ya, atas sesuatu yang terjadi. Dan ahwal adalah sifat-sifatnya. Baik. Amma ilmu hadith dirayatan, adapun ilmu hadith yang bersifat dirayah, fahuwa, maka itu adalah ilmun yubhathu fihi, ilmu yang dibahas di dalamnya. An ahwalir rawi wal marwi, tentang keadaan-keadaan rawi dan yang diriwayatkan. Ya, jadi ilmu hadis yang bersifat dirayah, pembahasannya seputaran apa? Keadaan-keadaan rawi, perawi hadis yang ada di sanad. Ya, dan al-marwi, dan matan. Matan yang diriwayatkan, matan hadis yang diriwayatkan. Naam. Min haitsul qabulu waraddu, ditinjau dari segi al-qabulu, diterima tidaknya riwayat itu, warad, dan ditolak, ya, al-qabul yang diterimanya, warad, dan ditolaknya, ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya, ya, diterima dan ditolak. Nah, maka ditolak hadis itu, ya, jika ternyata keadaan rawi-rawinya tidak mendukung, ya, untuk diterima riwayatnya. Cuman begitu. Ya. Misaluhu, contohnya, idza wajadna rawiyan, apabila kita mendapatkan seorang rawi, perawi, fa inna nabhatu, maka sungguhnya kita membahas, hal hadzal rawi maqbulun am mardud. Ya. Maka kita membahas apakah rawi ini diterima riwayatnya atau ditolak riwayatnya. Amal marwiyu, adapun yang diriwayatkan, ya matannya itu yang diriwayatkan oleh rawi-rawi di sanad. Fa innahu yubhathu fihi, maka sesungguhnya dibahas di dalamnya, ya. Ma huwal maqbulu minhu, apa saja yang diterima darinya, wa ma huwal mardud, mana riwayat yang diterima dan mana riwayat yang ditolak. Baik. Jadi ada pembahasan khusus tentang rawi-rawi, keadaan rawi-rawi, dan juga ada pembahasan khusus tentang keadaan al-marwi. Oleh karena itu kata Syekh setelahnya, wa bihadza na'rifu, dengan ini kita mengetahui, anna qabula ar-rawi, bahwa sesungguhnya diterimanya seorang rawi, ya, ketika dibahas keadaannya ternyata, ya, secara status ini diterima riwayatnya, makbul riwayat rawi ini. Tayyib. Hal itu la yastalzimu, tidak berkonsekuensi qabulal marwi. Qabulal marwi tidak berkonsekuensi diterimanya matan yang diriwayatkan. Riwayat yang diriwayatkan, meskipun rawinya ternyata diterima riwayatnya, tetapi yang dia riwayatkan belum tentu. Kenapa? Li'anna sanada qad yakunu rijaluhu thiqatan udulan. Karena sesungguhnya suatu sanad, sanad itu jalur riwayat yang berisi rawi-rawi. Ya. Yang meriwayatkan, ya, satu dari yang lainnya. Ya, al-marwi, mata yang diriwayatkan itu. Nah, qad yakunu rijaluhu thiqat, boleh jadi rijal as-sanad, yakni rawi-rawi, rawi-rawi yang ada di sanad, mereka semua orang-orang yang thiqah, udulan, orang-orang yang adil. Ya. Terpercaya dari segi agamanya. Ya, kebagusan agamanya. Kelurusan agamanya. Lakin qad yakunu al-matnu syadzan atau mu'allalan, tetapi boleh jadi matan, al-matan ini al-marwi. Qad yakunu al-matnu, al-matnu ini apa? Al-marwi yang dimaksud. Nah, qad yakunu al-matnu yani al-marwi syadzan, boleh jadi matan yang diriwayatkan oleh mereka, oleh rawi-rawi yang thiqah, terpercaya dan adil itu, ya, syadzan, syad, ganjil, ya, keliru. Au mu'allalan, atau punya illat tersembunyi, yani punya cacat tersembunyi yang menyebabkannya tertolak. Fahina idzin la naqbalu. Fahina idzin, maka ketika demikian keadaan matan al-marwi yang diriwayatkan, la naqbaluhu, kita tidak menerimanya. Meskipun ditinjau dari pembahasan keadaan rawi-rawinya, rawi-rawinya semuanya thiqah, terpercaya dalam penguasaan riwayatnya. Ya, udul, orang-orang yang adil, terpercaya dari segi kebagusan agama. Tetapi ternyata al-marwi yang diriwayatkan, mata yang diriwayatkan itu ada keganjilan, ada kekeliruan. Ya, atau ternyata ada na'am, ada cacat tersembunyi di baliknya, maka tetap ditolak. Na'am. Kama annahu ahyanan, sebagaimana, ya, Sesungguhnya kadang-kadang, ahyanan kadang-kadang, la yakunu rijalus sanadi, la yakunu rijalus sanadi yasiluna ila haddil qabuli wa thiqah. Kadang-kadang, rijalus sanad, yani rawi-rawi yang ada di sanad, itu keadaannya tidak tidak sampai pada batas, ya, pada batas rawi-rawi yang diterima dan pada batas rawi-rawi yang thiqah, terpercaya. Nah, ya, walakinnal haditha nafsahu yakunu maqbulan. Tetapi hadis itu sendiri, yakni al-marwi, al-matan, matan yang diriwayatkan itu sendiri, yakun maqbulan, diterima. Padahal ditinjau dari rijal as-sanad, rawi-rawi, ketika dibahas rawi-rawinya satu persatu, ya, la yakun rijalus sanad yasiluna ila haddil qabuli wa thiqah. Tidaklah rawi-rawi yang ada di sanad, la yakun rijalus sanad, yakni tidaklah rawi-rawi yang ada di sanad, yasiluna sampai ila haddi ke batas tingkatan al-qabuli wa thiqah, tingkatan rawi yang diterima dan terpercaya. Jadi sebenarnya rawi-rawinya, ya, tidak sampai pada tingkatan itu, ya. Tetapi bukan berarti serta-merta ditolak apa yang diriwayatkan oleh mereka. Ya, walakinnal haditsa nafsahu yakunu maqbulan. Akan tapi hadis itu sendiri, ya, diterima. Karena apa? Karena wadzalika li'anna lahu syawahida minal kitabi was sunnah au qawaid asy-syari'ati tu'ayyidu. Wadzalik, hal itu dikarenakan sesungguhnya hadis itu memiliki syawahid. Memiliki syawahid, jamak dari syahid, yakni memiliki penguat-penguat yang mempersaksikan kebenaran maknanya minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika dibahas rawi-rawinya ditemukan, ya, sebagian misalkan dari rawi-rawinya ada yang dari segi riwayat sebenarnya lemah. Lemah. Sehingga dari segi sanad ini sebenarnya lemah. Tetapi al-marwi, yaitu matan, hadis yang diriwayatkan, maknanya dibenarkan, gitu. Jadi dikatakanlah dari segi sanad lemah, tetapi, ya, maknanya benar. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Quran yang mempersaksikan kebenaran makna itu, syawahid milik kita, ya. Dan ataukah hadis-hadis lain yang memiliki makna yang sah, sama menguatkannya. Nah, ya. Dan nanti juga akan dibahas, ya, bahwa ke tingkat kelemahan sanad, ya, itu juga bertingkat-tingkat. Nah, apabila itu sifatnya hanya misalkan kelemahan dari segi hafalan, ya, dan kelemahan itu tidak parah, ya, itu jika ada, ya, penguat dari hadis yang lain, ya, atau ada rawi lain yang semisal dengan dia, maka bisa naik, ya, derajat hadis itu. Dan tadinya dhaif bisa menjadi hasan karena penguatnya. Nah, itu akan datang nanti. Ya, ini masih secara global ini. Ya. Jika jadi diterima hadis itu karena ada syawahid dari Alkitab dan As-Sunnah. Sudah paham tadi mana syawahid, ya? Yani dalil-dalil yang mempersaksikan kebenaran maknanya dari Al-Qur'an atau dari hadis yang lain. Nah, yang sahih. Au qawaid asy-syari'ati tu'ayyidu, atau ya memiliki penguat ya dari segi kaidah-kaidah syariatnya. Ada qawaid asy-syari'ah, ada kaidah-kaidah syariat tu'ayyidu, yang mendukung kebenaran makna matan itu, marwi itu. Saya dimahami? Nah. Idan, jika demikian, faedatu ilmi mustalahil hadith, faedah ilmu mustalahil hadith, huwa adalah ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu minal hadith. Ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu minal hadith. Mengenal ya apa yang diterima dan apa yang ditolak dari hadis. Wa hadza muhimmun bi haddi dzatih. Dan ini penting ya. Tinjauan terhadap hadis itu sendiri penting, ya. Bihaddi dzati, ya, hadza muhimmun bihaddi dzati, dan ini penting dengan sendirinya, ya. Penting dengan sendirinya, li'anna al-ahkam asy-syar'iyyata, karena sesungguhnya hukum-hukum syariat mabniyatun, dibangun ala thubutid dalili wa adamih, di atas kebenaran dalil dan ketidakbenarannya dalil. Ya. Wa sihhatihi wa da'fihi, kesahihan dalil dan kelemahan dalil. Baik. Ini selesai mukaddimahnya. Bisa dibedakan ya, perbedaan antara ilmu hadis riwayatan dan ilmu hadis dirayatan. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, setelah mukaddimah. Qala al-muallif rahimahullah, kata al-muallif, ya, yani penulis al-manzumah al-baikuniyah, bismillahirrahmanirrahim, yani an-nazim, ya, yeah, yang mengarang Al-Manzumah Al-Baiquniyah, mengawali kitabnya, bait-bait syairnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, Syarah Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan al-basmalatu, basmala ayatun min kitabillahi azza wa jal. Basmala adalah satu ayat dari kitab Allah azza wa jal. Nah, yani ayatun mustaqillah, yani ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya min kalamillah taala, fahiya, maka bismillahirrahmanirrahim itu termasuk kalam Allah taala, termasuk kalam Allah taala, firman Allah taala, berarti termasuk sifatnya. Nah, karena termasuk ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan Allah Subhanahu wa taala. Yubtada'u biha fi kulli suratin min suwaril Qur'anil Karim. Yubtada'u biha, dimulai dengan ayat bismillahirrahmanirrahim pada setiap surat dari surat-surat Al-Qur'an. Illa surata bara'ah, kecuali surat Bara'ah. Fa innaha la tubda'u bil basmalah, maka sunnya surat Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah. Semua surat dalam Quran ya diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Bara'ah. Ittiba'an lis sahabati ridwanullah alaihim, dalam rangka mengikuti para sahabat semoga Allah meridha mereka, ya ridha Allah SWT atas mereka. Walau annal basmalata kanat qad nazalat, yakni apa maksudnya ittiba'an lis sahabah? Karena kita mengetahui bahwa penyusunan mushaf ya yang mengumpulkan seluruh surat-surat Quran itu dilakukan oleh para sahabat. Nah, yang dimulai oleh Abu Bakar Siddiq yang pertama membuat mushaf. Nah, dengan kesepakatan para sahabat. Baik. Kemudian penyatuan satu qiraah pada zaman Uthman, ini kan mushaf Uthmani. Nah, jadi sahabat mereka sepakat ya meletakkan seperti itu. Semua surat-surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali Bara'ah, mereka tidak meletakkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Nah, walau annal basmalata kanat qad nazalat, sekiranya, seandainya basmalah telah turun fi awal hadhihi surati, di awal surat ini, surat Bara'ah, lakanat mahfuzatan, sungguh basmalah di awal surat Bara'ah terhafalkan oleh sebagian sahabat. Ya, kama hufizat fi baqi suwar, kama hufizat, sebagaimana basmalah terhafalkan fi baqi suwar, pada surat-surat yang lainnya ya diawali dengan basmalah. Walakinnaha la tanzil, walakinnaha lam tanzil, akan tetapi realitasnya lam tanzil, basmalah tidak turun. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal surat Bara'ah. Ya. Walakin sahabata, akan tetapi para sahabat, ya ini yang terjadi ya, para sahabat askala alaihim. Membingungkan mereka ya, menjadi problem bagi mereka ya, sahabat ya terkena problem yang membingungkan mereka terkait ini, hal surat Bara'ah minal anfal, apakah surat Bara'ah itu termasuk dari bagian dari surat Al-Anfal, am annaha, ataukah surat Bara'ah itu ya suratun mustaqillah, surat tersendiri. Fawadu, maka mereka meletakkan fasilan, pemisah, pemilah, bainahuma, antara dua surat ini, antara Bara'ah dengan Al-Anfal, dunal basmalah, tanpa basmalah. Hentum. Jadi saya katakan walakinnaha lam tanzil 'ala an-nabi, Walau anna al-basmalah kanat qad nazalat fi awal hadhihi as-surah la kanat mahfuzatan kama hufizat fi baqi as-surah walakinna lam tanzil 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditegaskan di sini bahwa basmalah tidak turun kepada nabi, ya, di awal surat Baroah. Itu jelas. Oleh karena itu tidak diawali dengan basmalah. Kemudian saya menjelaskan, tetapi sahabat ada problem yang mereka alami dari segi apa? Mereka tidak bisa memastikan apakah surat Baroah ini bagian dari surat Al-Anfal atau sebenarnya dia surat tersendiri sehingga diberilah apa? Dipilahlah oleh mereka, dipisah, tapi pemisahnya bukan basmalah. Kan ada kemungkinan itu bagian dari surat Al-Anfal sehingga tidak ada basmalah di situ. Karena basmalah itu turun untuk mengawali setiap surat sebagai tanda bahwa ini permulaan surat. Ternyata ini kok tidak ada. Nah, namun karena mereka tidak bisa memastikan, ada kemungkinan ini dan itu, ya, ada kemungkinan bagian dari surat Al-Anfal, ada kemungkinan surat tersendiri. Yang jelas tidak ada basmalah, maka dipisah, tapi bukan basmalah pemisahnya. Paham? Ini maksud Syekh. Wal basmalah tu fiha jarun wa majrur wa mudafun ilaihi wa sifah. Nah, akan dikupas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, jumlah bismillahirrahmanirrahim ada jar wa majrur. Ada mudhaf ilaih dan ada sifah. Istilah-istilah nahu kalian semua sudah belajar. Fal jarru wal majruru huwa bismi. Jar dan majrur yang dimaksud adalah bismi. Wal mudhafu ilaihi huwa lafzul jalalati Allah. Bismillahi. Allah, ya. Ini mudhaf ilainya. Wasifatu dan sifat na'at hiya ar-rahmanir rahim. Jadi i'rabnya ya sudah muncul semua. Bismi jar majrur, kemudian lafzul jalalallah mudhaf ilai, yang namanya mudhaf ilai majrurun bil mudhaf. Kemudian as-sifah yaitu ar-rahmanir rahim, yang namanya sifat, ya, i'rabnya mithlu al-mausuf. Yang disifati adalah lafzul jalalah majrur, berarti ar-rahmanir rahim karena sifat maka majrurun mithlu, ya kan? Baik. Kemudian sekarang yang namanya jar majrur kata siwa kullu jarrin wa majrur, setiap jar dan majrur la budda lahu min at-ta'alluq. Ya. La budda lahu min at-ta'alluq. Kecuali yang diperkecualikan, ya. Ada yang diperkecualikan. Nah. Secara umum begitu. Kullu jarrin wa majrurin la budda lahu min at-ta'alluq. Setiap jar dan majrur harus ada ta'alluqnya. Ta'alluq keterkaitannya ke mana? Ke apa gitu. Ya. Imma bi fi'lin. Boleh jadi ta'alluqnya terkaitnya dengan fi'il. Ya, qoma seperti fi'il qoma misalkan. Ya, qoma itu fi'il madhi. Au ma'nahu ata yang memiliki makna fi'il. Memiliki makna fi'il, ya'mal amal fi'il, beramal dengan amal fi'il, berfungsinya fungsi fi'il, kasmil fa'il seperti isim fa'il, au ismil maf'uli atau isim maf'ul mathalan. Misalnya, kalian sudah faham ini, ya, di ilmu nahwu. Tayyib. Jika demikian, ya, akan dibahas setelahnya apa muta'allaknya. Tayyib, apa muta'allaknya? Yani bismi jar majrur muta'allik bimadha? Kan begitu kan? Kan begitu dalam i'rab. Wal jar wal majrur muta'allikun bi kadha, muta'allik dengan ini. Ta'alluknya bisa jadi fi'il wahuwa al-asal, dan itu yang merupakan pokok karena ya pada asalnya yang beramal adalah fi'il, Bisa jadi yang memiliki makna fi'il, yang beramal dengan fi'il, naam, dengan syarat-syaratnya. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, tayyib. Nah, jadi pembahasan berikutnya adalah apa muta'allaknya. Jar majrur itu muta'allik bimada. Ya, apa muta'allaknya itu. Nah, ya, itu kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. تفضل جزاكم الله خيرا.